Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala lakinna min usulihi tasila dinailihi fahris tajid sabila. Akan tapi dalam usul-usul ilmu, dasar-dasar ilmu atau kaidah-kaidah ilmu, tasila ada kemudahan linailihi untuk mendapatkan ilmu, tak fahris maka semanglah engkau untuk mempelajari kaidah-kaidah ilmu, tajid sabila, jika engkau akan menjumpai jalan untuk menguasai ilmu. Yakni annahu min ni'matillahi azza wa jal an ja'ala li hadhihi al-kuburi az-zakhirati usulan tusahilu nailaha wa hadhihi al-usulu hiya al-qawa'idu wa dawabitu wa laysat hiya al-usulu al-mazkuratu fi awwali hadhihi al-muqaddimati li anna al-usul al-mazkurata fi awwaliha hiya al-adillatu allati ya'tamidu 'alayha fi fahmi al-ahkami amma huna fal muqaddimatu usuli al-qawa'idu wa dawabitu allati tajma'u syatata al-'ilmi. Yang artinya di antara nikmat Allah Azza wa Jal, Allah jadikan lautan yang luas ini usulan kaedah-kaedah yang mustahil memudahkan kita untuk mendapatkannya. Dan yang dimaksud usul dalam kaedah ini adalah kaedah baik yang disebut dengan kawaid ataupun duwabi. Dan usul di sini bukanlah usul yang disebutkan di awal muqaddimah. Karena usul yang telah disebutkan di awal muqaddimah maknanya adalah dalil yang menjadi sandaran difahamkan akan untuk memahami hukum. Adapun di sini maka yang dimaksud dengan usul adalah qawaid dan duwabit yang mengumpulkan syatat al-ilmi, hal yang bercerai-berai dari ilmu. Lakin fi usulihi ay usulil ilmi tasyilan linailihi li'anna al-insana idha arafal asla bana alihi masaila kathiratan fal usulu tasma'u laka masaila kathiratan fi kalimataini yasirataini natribuli tarika masalan idha syakal insanu fi taharatin ma'i au najasatihi fal aslu taharatu kullama ja'at mas'alatun mithlu hadhihi fabni 'ala hadzal 'asli ja'a rasulun yaqulu ana 'indi ina'un fihi ma'un asfaru lawni asfaru lawni taqulu al-ma'u tahirun li anna al-asla taharatu fa anta idza arafta al-usula wa hiya anna al-asla fil ashya'i taharatu wa ra'ta 'alayha al-masa'ila la yusbiha illa Allahu fa'ala talibul ilmi ayastambit al-usula min kalami ahli al-ilmi wa min al-usuli wa in kanat laysa usulan wasi'atan ma tajidunahu fi kalami al-fuqaha'i min at-ta'lilati fa hiya fil haqiqati usulun li annaha mujibatul hukmi fa hiya adillatun min jihatin wa hiya aidan tasmulu masailan kathiratan. Lakin fi usuli akan tapi dalam kaidah-kaidah ilmu yaitu usulul ilmi kaidah-kaidah ilmu tersilan terdapat kemudahan untuk mendapatkan ilmu. Karena manusia jika dia mengetahui kaidah maka dia akan bangun di atas kaidah tersebut banyak masalah. Jawaban untuk banyak masalah. Maka kaidah itu mengumpulkan untukmu jawaban banyak masalah. Yang semuanya sudah terangkum cuma dalam dua atau dalam dua kalimat yang pendek. Kami akan buat contoh untuk itu. Jika seorang itu ragu-ragu tentang suci atau najisnya satu air, maka hukum asal benda adalah suci. Fakullama ja'at mas'alatun, maka setiap kali datang satu permasalahan semisal ini, maka jawablah berdasarkan kaidah ini. Jika ada orang yang datang dan mengatakan, saya punya satu wadah, misalnya ember, di dalamnya ada air yang warnanya kuning, jangan-jangan ini sudah kena najis, maka katakan kepadanya, air itu suci, tolong kumasak air itu adalah suci. Sampai terdapat fakta dan data kalau berubah menjadi najis. Wajah asakun akar yakulu wajah tu fi taubi bukatan la adri anajis sabdiya amla takulu al aslu atau harok. Kemudian datang orang yang kedua dan bertanya, aku jumpai di kainku ada satu lokasi, ada satu bekas, atau lokasi yang aku tidak tahu di lokasi ini ada najis apakah tidak. Maka jawablah, hukum asal benda adalah suci. Selama cuma ragu-ragu, maka berarti suci. Kecuali terdapat fakta dan data yang menunjukkan kalau itu najis. Fa'anta idza arafta al-usula, maka jika anda mengetahui kaidah, yaitu bahasanya hukum asal benda adalah suci, fa'arafta 'alaiha, maka engkau akan bisa membuat turunan jawaban untuk berbagai permasalahan yang sangat banyak, tidak ada yang bisa menghitung kecuali Allah. Maka menjadi kewajiban seorang penuntut ilmu yang sejati untuk menyimpulkan kaidah-kaidah dari perkataan para ulama, karena mereka adalah orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang faham dalil, maka kaidah-kaidah, kesimpulan kaidah yang mereka buat adalah sari pati dari ilmu yang telah mereka miliki. Dan di antara contoh kaidah, meskipun bukanlah kaidah yang cakupannya luas, adalah apa yang anda jumpai dalam perkataan para ahli fikih fi ta'lilah, ketika menyebutkan illah hukum, ketika membahas satu hukum kemudian mereka membawakan ta'lil ini dan itu, maka ini adalah kaidah. Nah, ini termasuk kaidah, namun kaidah yang sempit, ya termasuk dua bait. Faya maka ta'lilat, ta'lilatul ahkam, pembahasan ilah satu hukum kemudian dijumpai ilah hukumnya adalah ini. Setelah ilah hukum diketahui, maka kita bisa buat kaidah. Nah, maka setiap yang mengandung hal tersebut, maka hukumnya demikian. Faya fil hakikati, maka ta'lilatul ahkam pada hakikatnya adalah usulun kaidah, karena ta'lilat tersebutlah yang mujibatul hukmi, menyebabkan adanya hukum. Maka ta'lil itu adalah dalil dari satu sisi, dalil para ulama untuk menyatakan hukum satu hal, ilahnya adalah demikian. Wahi aidan, dan ta'lilat itu aidan juga tasmulu, mencakup jawaban untuk banyak masalah dari sisi yang lain. Contoh ta'lilat, ara'aitum qaulallahi azza wa jalla kulla ajidu fima uhya ilayya muharraman ala ta'imi yata'amuhu illa ayakuna maitatan atau teman masuk haulah mak khinzirin fa inna hu rijisun. Na'khudu min hadha ta'lili anna kula rijisun haramun li anna Allah ala la tahrima hadhil asya'i fi anna ha rijisun. Fa'akadna min hadha qa'idatu anna kula najisin haramun wa laysa kullu haramin najisan. Fahadhal hariru masalan haramun ala rajuli wa laysa binajisin, wal marsubu haraman walaysa binajisin, wasamu haraman walaysa binajisin, wahakala. Idan at-ta'lilatu allati yu'allilu biha al-fuqaha'u hiya fil haqiqati fi manzilil qawa'idi. Ana adhkuru fi zamani talabi anna kuntu atatabba'u syaha'id bi syaqiqil 'aini ala 'umdatil ahkami, لأن هذا الشرح من أعظم الشروح في المسألة بالرجوع ilal qawaidul usuliyah wa in kana min jihatil ahkami wa min jihatil kalami alal alfadhi laisa bidaka alwasi'i lakinnahu fil haqiqati min jihatil qawaidul usuliyah wal fiqhiyati yu'tabaru marji'an kuntu atatabba'u hadha syarha kullama wajadtu fi qa'idatan katabtuha wastafadtu min dalika kadzalika ba'du talabatil ilmi tatafa'a a'udha al-murbi'a syahadat al-mustaqni'i wa kullama dhakar ta'lilan qayyadahu fasara yastafidu min hadha al-muhimu anna al-qwa'idha mufidatun li talibil ilmi wa hunaka min talabatil ilmi man yahtamu bihibdil masaili faqad sunal qwa'idhi fatajitu anna indahu kusuran aziman idza ja'athu mas'alatun kharijatan amma kana yahfazu tawaqqufa la ya'rifu kaifa yusarrifuha li'annahu laysa indahu qa'idatun lakinnal ladzi indahu qa'idatun yaruddu juz'iyatil masaili ila usuliha wa yantafi'u intifa'an katsiran qawluhu linailihi fahistajidhu sabila ay ihris ala hadhil usuli tajid sabilan lil musuli ila al ilm wa ila idrakil ulumi. Tidakkah anda membaca firman Allah, katakanlah tidak aku jumpai dalam wahyu yang ada yang aku dapatkan muharraman adanya satu hal yang haram bagi orang yang makan ya ta'amu yang dia makan kecuali jika bangkai atau darah yang mancar atau daging babi fa innahu rijsun maka sesungguhnya itu adalah kotor. Ya, tentang dunia itu kembali kemana ya, ada beberapa pendapat ulama ada kembali ke khinzir. Berarti dalil kalau babi itu nanti ada yang kembali ke lahma khinzir berarti daging babinya yang nanti ada yang mengatakan kembali ke semua yang di depan maka bangkai darah dan daging babi nanti ini dalil ulama yang mengatakan bahwasanya darah itu nanti kepada dengan fa'in dan mursidun kemudian sebetulnya kembali kepada semua yang jumpa maka sampai nanti darah nanti daging babi nanti dan yang dipilih oleh teman-teman di sini adalah punya kembali ke semua yang jumpa nah pun melihat ta'lil kita ambil dari ta'lil di sini karena fa'nya di sini fa' sababiyah kita menunjukkan ta'lil nah itu maka kita ambil melihat ta'lil dari ta'lil di sini penyebutan ilah di sini dan semua yang menyebut itu haram karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ilah haram yang benda-benda ini anna harus itu ilahnya adalah di anna karena hasil asya benda-benda ini adalah rizun maka disini kita lihat semin-semin mengatakan benda rizun ini kembali kepada hasil asya fa'akabna min hada maka kita ambil dari ta'lil ini satu faedah semua yang rizun atau semua yang najis hukumnya haram namun tidak semua yang haram itu najis. Contohnya sutra itu haram untuk laki-laki dan tidak najis. Barang rampasan itu haram dan tidak najis. Racun itu haram dan tidak najis. Wahabadan dan seterusnya. Jika demikian maka ilah yang disebutkan oleh para fuqaha pada para ahli fikih pada hakikatnya adalah bagikan faedah. Aku ingat di zaman tolak ketika aku masuk dalam fase belajar aku menelusuri menelusuri cara interpretasi kenaik untuk umdatul ahkam. Ya, footnote yaitu yang namanya ihkamul ahkam, cara umdatul ahkam. Karena syarah ini adalah termasuk syarah yang paling penting dalam masalah mengembalikan permasalahan kepada kaidah usuliyah. Meskipun syarah ilmu syafiqil aid ini kalau dari pertimbangan dari sisi al-ahkam, dari sisi kandungan hukum, di sini kandungan hukumnya apa saja, demikian juga dari sisi membahas tentang masalah alfaz, membahas tentang makna mufradat, maka syarah ibnu tafsir ini laisa bidzatil wahid, tidak terlalu luas. Akan tetapi filhaqah sebenarnya dari sisi penerapan kaidah usuliyah dan kaidah fikhiyah, maka syarah ibnu tafsir dinilai sebagai termasuk referensi pokok. Termasuk referensi penting adalah cara mendapat ilmu. Ini keunggulan dan kelemahan cara al-ikam, ikamul ahkam, cara mendapat ahkam, cara mendapat ilmu. Kelemahannya dari sisi masalah penjelasan mufradat sama fawaid, fawaid fikhiyah, jadi kurang banyak. Dari sisi kita akan mendapatkan pembahasan tentang kaidah-kaidah usuliyah, kaidah fikhiyah, maka buku ini bagus buat jilidnya. Oleh ditafsir oleh Syekh Ahmad Muhammad Syekh. Untuk tetaplah aku menelusuri syarat ini. Maksudnya setiap kali aku jumpai kaidah di buku ini, aku tulis dan aku mengambil kaidah darinya. Ketika beliau masih zaman belajar, beliau sampaikan bahwa beliau punya proyek mentelaah ikhwanul ahkam, ikhwanul ahkam, dan beliau belajar sama-sama satu-satu ketika atau beliau catat di buku catatan beliau. Demikian pula beliau ceritakan kawan beliau yang lain, ada sebagian penuntut ilmu yang menelusuri ya, mentelaah kitab Radatul Mubtih ya, Sarang Jatul Mustaqni. Setiap kali penulis Radatul Mubtih itu menyebutkan ilah, maka dia catat dan dijadikan kaidah. Fasara jadilah orang tersebut mengambil kaidah dari hal ini. Al-muhim yang penting, kaidah itu sangat bermanfaat bagi penuntut ilmu. Dan ada sebagian penuntut ilmu yang perhatiannya adalah menghafal masalah. Masalah ini jawabannya ini, masalah itu jawabannya itu, dan tidak menghafal kaidah. Maka anda jumpai ada pada dirinya ya, kekurangan yang besar. Jika datang padanya satu permasalahan yang keluar dari apa yang dia hafal, tawakkal, maka dia tidak bisa memberikan jawaban. Dia tidak tahu bagaimana harus berbuat, karena dia tidak punya faedah. Akan tetapi orang yang punya faedah, dia akan kembalikan masalah-masalah rinci yang ditanyakan kepada kaidahnya, sehingga dia mendapatkan manfaat yang besar dalam hal ini. Linai milihi untuk mendapatkan ilmu, maka senanglah engkau akan jumpai jalan. Artinya senanglah untuk mengkaji kaidah-kaidah ilmu, sehingga engkau akan dapatkan jalan untuk menuju ilmu dan menguasai ilmu. Kemudian penulis mengatakan istanim al-qawaida al-ula, maka manfaatkanlah kaidah-kaidah usul fikih faman tafathu yuhramil usula. Siapa yang tidak menguasai kaidah-kaidah usul fikih, maka dia tidak, maka dia akan terpegah dari al-usul, dari sampai atau menguasai menguasai ilmu. Putih. Baik kaidah dalam fikih ataupun kaidah dalam ilmu usul fikih. Dan kaidah jamak dari kaidah, dan kaidah dalam bahasa Arab artinya mayambani alaihi ghairuhu, sesuatu yang menjadi landasan berdirinya sesuatu yang lain. Semacam kal asli lejida, semacam pondasi itu adalah asal untuk tembok. Maka pondasi dalam bahasa Arab disebut qa'idatul bidah. Al-usulah di sini adalah abu bayan untuk qa'id atau na'at. Sehingga maknanya carilah kaidah-kaidah yang dia merupakan usul, yaitu merupakan landasan ilmu. Akan tapi terkadang Anda jumpai dalam manzumah ini beberapa hal yang bukan termasuk faedah namun termasuk tawabit. Lalu kenapa kok dikatakan al-qawaidul usula, atau tidak semuanya faedah? Sebenarnya al-hukmu alal ghalib. Hukum itu, penilaian itu berdasarkan yang paling banyak, yang paling dominan. Karena isi maudhu' ini yang paling banyak adalah qawaid, maka pembuat maudhu' mengatakan irtanim al-qawaidul usula. Maka al-ghalib yang dominan dalam manzumah ini adalah qawaid wa ulhiqat, dan ditambahkan kepada faedah-faedah ini beberapa tawabi'. Maka di sini kita kita wajib untuk mengetahui perbedaan faedah dan tawabi'. Maka faedah adalah jumlah minal qaul, jumlah perkataan yang mencakup anwa'an minal ilmi, berbagai jenis ilmu. Ataupun dhabit itu adalah jumlah satu kalimat, jumlah terminalkan sejumlah perkataan yang mencakup satuan-satuan ilmu. Bukan jenis-jenis ilmu namun satuan. Maka beliau bedakan faedah dengan dhabit dengan dibedakan dengan kata kuncinya adalah anwa sama asar. Kalau kaidah itu cakupannya adalah anwa, mencakup macam-macam ilmu, macam al-amru lil wujub, nah ini mencakup macam-macam ilmu di bab sholat, di bab ini, nah, bab yang lainnya. Sedangkan dhabit itu cuma mencakup asar, satuan ilmu. Makanya namanya dhabit adalah kaidah dalam satu permasalahan, akan tapi dia mengikat satuan-satuan permasalahan. Contohnya adalah kalimat riba, terdapat riba dalam semua barang yang ditakar. Maka ini adalah dhabit, karena kalimat ini mengumpulkan afrod dan berbagai satuan syai'in mu'ayyanin yang ada dalam satu permasalahan, yaitu riba. Sedangkan contoh faedah adalah setiap orang yang mendapatkan amanah, maka perkataannya diterima dalam masalah klaim kerusakan barang. Maka kaidah ini mencakup perkara yang sangat banyak sekali dari jenis-jenis ilmu yang beragam. Maka semua al-amin. Siapa itu al-amin? Orang yang dapat amanah, maka bisa jadi orang yang dititipi barang. Jika orang yang dititipi barang, misalnya bendahara mengatakan, ini maaf duit yang ada pada saya kecopetan, maka pihak yang dilapori wajib menerima perkataannya dan tidak boleh meragukan perkataannya. Dan apa buktinya kalau kecepatan? Ya, kecepatan mana ada buktinya? Maka orang yang dilapori itu wajib menerima perkataannya, kecuali memang seandainya dalam gelagat yang sangat kentara, kalau ini mengada-ada. Tapi kalau tidak, kita tidak punya indikator untuk mempermasalahkannya, maka tidak boleh dipermasalahkan, diterima perkataannya. Maka orang yang dititipi, demikian pula orang yang dipinjami barang, maaf orang yang dipinjam namanya pengusaha atau dicuri orang, dia al-ami, dia orang yang diberi amanah, yang diberi kepercayaan, kenapa klaim pengusahaan barang diterima? Maka kaidah ini berlaku untuk masalah pinjam meminjam, berlaku juga untuk masalah titipan. Demikian juga berlaku misalnya untuk masalah wali yatim, orang yang ngurusi harta anak yatim, maka dia mengklaim dan si anak yatim mengatakan, dulu bapak saya punya peninggalan ini, mana sekarang? Ketika harta anak yatim ini diserahkan pada si yatim, si yatim protes, itu bapak saya punya ini dan itu, kok yang kamu rasakan pada saya kok tidak ada. Maka si wali yatim mengatakan, oh benda itu telah rusak, kan tidak boleh digugat. Kenapa? Karena kaidah mengatakan, kesimpulan yang dibuat oleh ulama, adalah qulu aminin fa qawluhu maqbulun fi talafi. Semua orang yang mendapatkan amanah, maka klaim kerusakan barang yang dia sampaikan itu diterima dan tidak dipermasalahkan. Fa yasmun, maka ini mencakup jenis ilmu yang beragam, atau mencakup bab sewa bab ini, mencakup bab pinjam meminjam, bab titip menitip. Fadha wal faqin la faqidan ta faidatan tabit. Dan di sini kami katakan, jahilah qawaidul usul, kaidah-kaidah yang menjadi landasan ilmu. Ya, ini. Qawluhu faman taqutu yaqadul usulah. فعل شرط مجزوم ويحرم جواب شرط مجزوم أيضا لكن حرك بالكسر لالتقاء الشكلين من تخطه أي هذه القاعدة والوصولة فلم يدركها يحرم الوصولة أي يمنع الوصولة إلى المقصود يمنع الوصولة إلى المقصود وهو العلم وهذه قاعدة عند العلماء يقولون من حرم الأصول حرم الأصول وصدقوا لذلك ينبغي لنا أن نحرص على معرفة القواعد وعلى معرفة ما تتضمنه وأن نتباحث فيها وأن نسأل من هو أعلم منا حتى نحصل على المقصود منها دنيا وإخلاص وإخلاص وحسن أداء لأن من تقصده الأصول يأخذ العلم مسألة دون أن يكون له أصل يبنى عليه فيختل علمه ويتفتت فكره وينسى هذه المسائل أما الأصل فيبنى عليه غيره ويتفرع عليه أشياء كثيرة والألف فيه في قوله الأصول وفي قوله والأصول لإطلاق أي لإطلاق الرمي وهذا مستعمل كثيرا في النظر في نظمه ومن تفوت مكاسي أبين لذا mendapatkan kaidah, tidak menguasai kaidah, maka dia tertegah dari sampai. Takutu fil syarat hingga menjujung. Ya. Yuhram adalah jawab syarat yang juga menjujung. Akan tapi di sini diberi harokat, yaitu yuhrami, mimnya kasrah. Mim yang diberi harokat kasrah, liltiqai sakinain, karena bertemunya dua sukun. Sukun yang pertama adalah mim, sukun yang kedua adalah alif lam. Mantafudhu, siapa yang tidak menguasai faedah-faedah ini, kehilangan faedah dan landasan-landasan ilmu ini sehingga dia tidak mendapatkannya, yuhramil husula, maka dia tertegah dari sampai. Yaitu yumna'ul husul, tertegah dari sampai menuju maksud, yaitu ilmu. Dan inilah faedah para ulama. Para ulama mengatakan man hurimal husula hurimal husula. Siapa yang tertegah dari penguasaan terhadap faedah, maka dia akan tertegah dari sampai menuju apa yang diinginkan. Dan benar apa yang mereka katakan. Oleh karena itu sepatutnya kita untuk bersemangat mengetahui kaedah, kemudian mengetahui kandungan kaedah, dan kita bahas, saling membahas kaedah, dan kita bertanya kepada orang yang lebih tahu di antara kita, sehingga nahsul kita akan mendapatkan maksud dari kaedah tersebut dengan niat dan ikhlas dan husni ada pemahaman yang baik. Karena banyak kaedah itu membutuhkan penjelasan, membutuhkan untuk dipraktekkan berusaha. Maka orang bukan hanya belajar mengerti ada kaedah semacam ini, kemudian isinya bahas ini, namun juga harus tahu syarat-syarat pelaksanaan kaedah. Di anna man tafuthu, maka siapa yang tidak mendapatkan al-usul, kaedah-kaedah ilmu, maka dia akan mengambil ilmu masalah demi masalah. Oh, masalah ini jawabannya ini, masalah itu jawabannya itu. Tanpa ada landasan yang menjadi landasan berpikirnya. Fayakhtalu ilmu, maka cacatlah ilmunya, tidak sempurna. Wa yatabaddad fikruhu, dan kacaulah pemikirannya, tidak teratur. Karena dia menghafal masail. Kalau dia menghafal kaedah, maka seperti dia meletakkan sebuah memiliki benang, seperti benang di kitab B. Punya benang, ada masalah dia masukkan ke benang ini, ada masalah baru dia masukkan ke sini. Ini maksud semuanya masuk kepada kaedah yang sama. Maka dia tidak perlu menghafal bijinya satu persatu, cukup dia kuasai benangnya. Ada permasalahan, oh ini masuk ke benang ini, oh ini untuk biji yang warnanya putih, ini untuk biji yang warnanya merah, ada ketemu biji merah maksudnya sini, biji putih maksudnya situ. Dengan itu maka pikirannya sudah biasa badannya tidak kacau. Wain sahadil masail, dan orang pun terkadang lupa jawaban permasalahan ini dan itu. Adapun kaedah, maka akan bertambah badannya jawaban berbagai permasalahan dan tercabang darinya jawaban banyak masalah. Kemudian alif dalam kata-kata al-usula, demikian juga al-usula, ini ada alif. Ini namanya ya, alifnya adalah alif lil-itlaq. Itlaq apa? Itlaq rawi. Rawi itu huruf terakhir dalam kait syair. Dalam hal ini rawinya adalah lam. Al-usula, al-usula, rawinya lam. Namanya diitlaqkan, dipanjangkan. Wahada pun tak marut kasiran sinal lami, dan ini adalah satu hal yang sering dipakai dalam syair. Biasa dipakai dalam syair alif untuk memanjangkan rawi, alif yang fungsinya untuk supaya huruf terakhir syair dibaca panjang tanpa mengubah maksud ma' atau dan maknanya. Wahaka dan berikut ini, atau ambillah min hadi dari ini al-usulah al-usuli, dari kaedah-kaedah ini jumlah sejumlah kaedah. Arsubiha maka berharap, berharaplah dengannya al-jinani, surga yang tinggi, nuzulah hidangan, hidangan surga yang tinggi. Ini yang perdana. Tanwinnya disebut tanwin tangkir. tanwin untuk menunjukkan nakirah. Kenapa? Karena tanwin ini bermakna semua. Diamlah engkau dan semua topik pembicaraan. Dan jika aku ingin supaya dia diam untuk topik pembicaraan tertentu, maka aku katakan stop. Ada orang yang riba, maka aku katakan stop. Diamlah dari riba dan silakan ngomong dalam masalah yang lain. Maka K di sini kitab ditujukan kepada kepada semua orang yang baca mazhab ini. Min hadil usuli, dari ambillah dari kaidah-kaidah ini jumlahan untuk jumlah. Min di sini min hadil usuli minnya litafa'i. Artinya kami tidaklah mendatangkan semua kaidah, kami cuma membawakan sejumlah kaidah. Jumlahan jamak dari jumlah. Ternyata itu maksud jumlah di sini adalah sesuatu yang terwujud dengannya kecukupan, atau cukup dengannya. Arju ay as'alullah fi hadhihi al-usuli aw fi hadhihi al-jumali min al-usuli alim sinani ay al-alim minha wa yanfir tawtu as'alullah ay ta'alana min ahliha wa asluha alim sinani lakinnaha khufifat liya. Lilwasni aliyin sinani thumma hudifat lamdan al-istifai sakinaini wal-sinani jam'u jannatun wa yafil asri al-bustanul kafirul ajari. Kami berkali ta'ala wa sallam masalah rasulaini ja'anna li ahdi majannataini min ahnabi wa fasnama binakhli wa ja'anna bainahuma za'an lakinnaha idha urja biha jaza'ul mu'minin al-mutaqina faya darul khulji alati a'adaha Allah ta'ala li awliya'ihi al-muttaqina wa fiha ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin basharin kama qala ta'ala fil Qur'an fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun wa qala ta'ala fi hadithil qudsi a'tadtu li'ibadi salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin basharin nuzula ay manzilan aw diafatan. Wahal yumkinu lil insani ayyarfi syai'an biduni fi'lil asbab allati tusilu ilaihi al-jawabu la yumkinu li'anna raja' labudda lahum min sabab walihada man raja' syai'an biduni amalin fa'inam mutaman wa laika irajin wa huya anin nabi sallallahu alaihi wasallam anna waqal al-qaisu man dana nafsu wa amila liman ba'dil mawti wal aziz man atba'a nafsu hawaha wa tamanna ala Allah al-amani wa ala hadha faman raja al-jinana falyamal laha wa man khafa minan nari falyamal al-amal alladhi yunjihi minan nari wa ma antaqula Allahumma inni as'aluka al-jannata wa anta mu'ridun khayra qa'imin bi amrillahi wa la muntahin amanaha Allahu fa hadha laysa fi suwabin bal hadha ashbahu ma yakunu fil istidlai kama anna rajula law qala Allahumma sukni waladan wa lam yatazawwaj la usda dhalika safahan wa hadha min al-ibtida'i fi du'ai. Arju biha, aku berharap dengannya, yaitu dengan kaidah-kaidah ini atau sejumlah kaidah-kaidah ini, aku berharap surga yang tinggi, alil jinani. Artinya yang tinggi dari surga, yang paling tinggi dari surga, yaitu Firdaus. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari penghuninya. Aslinya adalah aliyil jinani, yakni tasjid. Akan tetapi tasjidnya ya itu dibuang kufifat. Ya, tasjidnya dibuang lilwasni mengingat wazan sair. Kemudian kemudian dibuang lockdown dalam tulisan karena bertemunya dua sukun. Al-jinan jamak dari jannah. Jannah maknanya dalam bahasa Arab adalah kebun yang pohonnya banyak. Bagaimana firman Allah, buatlah permisalan untuk mereka ada dua orang, Ja'alna li ahadihim jannatain, kami berikan untuk salah satunya dua kebun. Ya, dua kebun min a'nabin dari kurma. Wa fafnahuma, dan kami kelilingi kebun tersebut dengan pohon kurma. Min a'nabin anggur, kebunnya kebun anggur. Kemudian kebun anggur ini dikelilingi pohon-pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan kami jadikan di antara dua kebun ini tegalan-tegalan yang ditanami zar'an, ya, tanaman-tanaman kecil-kecil semacam padi atau yang lain. Akan tetapi ketika istilah jannah itu dimaksudkan balasan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka di sini adalah jannah dalam istilah jannah secara syariat. Dan pengertian jannah secara syariat berbeda dengan secara istilah, secara bahasa. Secara bahasa itu kebun, namun secara syariat adalah satu tempat yang kekal yang Allah siapkan kepada kekasihnya. Itulah orang-orang yang bertakwa. Di sana terdapat nikmat yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan terlintas di hati manusia. Bagaimana yang Allah firmankan, "Fala ta'lamu nafsun," tidak ada satu pun jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. "Min qurratu a'yunin," berupa kenikmatan yang menyejukkan mata dan hati sebagai balasan bagi amal yang mereka kerjakan. Maka Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 17 ini, tidak ada orang yang tahu bagaimanakah nikmat surga. Demikian juga Allah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, telah disiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh satu kenikmatan surga yang belum pernah dilihat oleh mata, dengar oleh telinga, tidak pula terlintas di hati manusia. Maka aku berharap di surga yang tinggi tersebut nuzula. Nuzula di sini kata penulis bisa artinya manzilan, kedudukan, tempat. Aku berharap punya tempat di surga yang tinggi. Bisa juga maknanya adalah dia patahan jamuan. Aku berharap mendapatkan jamuan yang enak-enak, makanan yang enak-enak di surga yang paling tinggi. Boleh dimana ini, boleh dimana ini. Dan mungkin kata orang itu mengharapkan sesuatu tanpa melakukan usaha yang mewujudkan apa yang diinginkan. Sebenarnya tidak mungkin. Karena yang namanya harapan itu harus diiringi dengan usaha. Oleh karena itu siapa yang mengharapkan sesuatu tanpa usaha, maka ini namanya orang yang berangan-angan atau yang bermimpi dan bukan orang yang berharap. Maka bedakan dua hal ini. Berharap dan berangan-angan. Yang namanya berharap itu harus diiringi dengan usaha dan berupaya. Berangan-angan itu adalah ya, bersantiria namun ingin dapatkan diri dan itu. Dilihatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang lemah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan adalah orang yang cerdas adalah orang yang mampu menunjukkan keinginan nafsunya. Nafsunya dia tetap, dia bisa menang terhadap nafsunya dan dia beramal ya, 5 ba'da al-maut untuk pasca kematian. Dia beramal untuk akhirat. Sedangkan orang yang tidak berdaya adalah orang yang jiwanya mengikuti keinginan hawa nafsunya. Ini artinya lah kematian. Ini yang dituruti, ini itu ya. Namun pada dia tukang maksiat, maka orang yang berdaya adalah tukang maksiat. Man asba'a nafsuhu hawa'a, dia tukang maksiat. Namun meskipun dia tukang maksiat, tamanna 'ala Allahi 'ala amani, dia tuh aman-aman berbagai bentuk aman-aman pada Allah. Dia ingin masuk surga, ini itu, pada tukang maksiat. Ini adalah bukan orang yang cerdas, namun orang yang tidak berdaya. Ibnu Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. dari sahabat pedagang haus, dan tentunya tidak Islam oleh halal tadi. Walahada, maka berdasarkan penjelasan di atas, siapa yang berharap surga maka adalah dia beramal untuk mendapatkan surga. Siapa yang takut dengan neraka maka adalah dia melakukan amal yang menyelamatkannya dari neraka. Ada beberapa yang mengatakan, ya Allah minta ketemu surga, namun anda adalah orang yang paling dari aturan Allah dan tidak melaksanakan aturan-aturan Allah, tidak berhenti meninggalkan hal-hal yang Allah larang, maka ini adalah satu hal yang tidak benar. Bahkan perbuatan ini lebih mirip dengan istihza mengejek-ngejek. Bagaimana seorang yang mengatakan ya Allah berilah aku anak, namun dia tidak menikah, tentu ini dianggap sebagai sebuah kekololan. Dan doa semacam ini termasuk al-istihza di doa, termasuk bentuk melampaui batas dalam doa. Maka termasuk bentuk melampaui batas dalam doa atau sebutan ini adalah orang yang memanjatkan doa namun dia tidak melakukan usaha. Orang yang berdoa minta sesuatu dan dia tidak melakukan usaha untuk mendapatkannya, maka ini kata dia dan termasuk kurang aja melampaui batas dalam doa. Ya Allah sudah aku ilmu yang manfaat, namun dia tidak mau belajar. Kewajiban min kauli ahli ini walaih salim dihasibat dan nadori. Inilah faedah-faedah yang diambil dari perkataan para ulama, dan aku tidak punya peran dalam faedah-faedah ini kecuali cuma akulah yang menyusun nadol atau faedahnya. Kewajiban ini adalah aku bayan untuk jumlah, dan kewajiban itu mampu menyatuhi. Akan tetapi di sini kaidah itu dijadikan munfarid, padahal aslinya makna tarfi. Kenapa diajarkan nadhari? Karena tuntutan zahir. Bagaimana perkataan Ibnu Malik dalam Al-Bayan di bab ma la yanfarid boleh diwarin atau tidak disorit. Maka isim-isim makna tarfi itu listirarin jika terpaksa atau supaya cocok ya, dengan kata sebelumnya, maka bisa menjadi munfarid. Dzul man'i, padahal aslinya dia adalah mamnu' nasrfi. Wa wal masrufi qad la yansarif. Dan isim yang masruf, yang munfarid itu terkadang lain munfarid menjadi isim, juga terkadang menjadi isim lah yang mamnu' nasrfi. Demikian juga Al-Harith mengatakan wajadidun fi sanati syi'ri as-salafa. Sanati syi'ri salafi ayat sarif syairu malah yang sarifu, dan diperbolehkan dalam pembuatan syair asal di ulalah lewati ayat sarifa al asyairu, penyair memunsarifkan isim-isim yang mamnu' minas sarifi. Itu dari melihat al-i'rab. Dan boleh juga anda mengatakan kuaidu, bukan kuaidan, namun kuaidu artinya inilah kaidah-kaidah. Maka kalau dibaca kuaidu maka itu berubah dengan mubtada yang dibuat. Ini adalah kaidah-kaidah dan ucapan para ulama, yakni artinya pembuat nazam tetap beramal menelusuri perkataan para ulama yang tetap yang mampu dia lakukan. Kemudian dia ambil dari perkataan para ulama ini faedah-faedah, lalu dia susun dalam sa'id. Walaisali fihasiwa dan nadami, dan aku tidak punya peran di dalam faedah-faedah ini kecuali cuma menazamkannya, menjadikan sebagai sa'id. masih kutihak meninggi. Aku tidaklah membuat kaedah-kaedah tersebut dari diriku sendiri. Aku bukanlah pembuat kaedah, cuma aku datang, cuma aku membuat nazam wal kalam di akhir ini. Adapun kaedah adalah kaedah para ulama. Falsafatu fi hadhihi alqawa'id lillahi azza wa jalla thumma li ahli al-ilmi alladhi sabaquna. Wata'in man yaquluna tamtawakkal awwalu lil akhiri wa fi hadha yaqulu asy-sya'ir al-arabi ma'urana naqulu ila mu'arad aw mu'adan min qawlina maqru'an. Wa hadha min al-istafi ayyatan fal insanu lil ahli al-fadli fi fadlihim wa annahu ta'ana bi ahli al-ilmi bi ulumihim. هذا هو خلاصة المقدمة التي تشتمل على هذه الأبيات التسعة. والفضل جنجافة dalam adanya kaedah-kaedah ini, tentu yang pertama adalah milik Allah, dan yang kedua adalah karena bantuan para ulama yang mereka adalah orang-orang yang mendahului kita dalam ilmu dan dalam iman. Dan betapa banyak orang mengatakan kamtaraka al-awwalu lil akhiri, berapa banyak sih, betapa sedikitnya yang ditinggalkan oleh orang dahulu untuk bisa dikerjakan oleh orang belakangan. Kenapa? Karena ya, masalah agama telah banyak diselesaikan oleh para ulama terdahulu, kita sudah tinggal matangnya. Wafi hadha yaqulu sa'ir al-arabi, maka dalam berkaitan dengan makna ini ada seorang penyair Arab yang mengatakan, penyair Arab itu adalah Ka'ab bin Zuhaib. Dia mengatakan mu'arana naqulu ila mu'aran au mu'adan. Ma'arana ura itu bukan ara, kalau ura maknanya pegon, ara maknanya yakin. Maka aku tidaklah punya praduga kuat akan apa yang kami katakan ilah mu'aram kecuali pinjaman. Mu'adzan apakah pengulangan min kaulina dari ucapan kita, makruhan yang diulang-ulang. Maka beliau mengatakan bahasanya omongan kita itu paling-paling pinjaman dari omongan orang lain, kita pinjam, kita yang ngomongkan. Kalau tidak, kalau tidak pinjaman ya cuma mengulang apa yang telah pernah dikatakan orang. Orang telah mengatakan ini, kemudian kita cuma mengatakan itu. Copy paste lah. Tidaklah yang kita katakan kecuali copy paste apa yang diomongkan orang, apa yang telah diomongkan para ulama, apa yang telah sudah dikatakan orang, kita cuma ngopi, diubah-ubah dikit. Ya. Kasih prolog, kasih epilog, nah tengahnya ya, jumlah pilihan kita jadikan jumlah ismiah. Nah, intinya semuanya adalah omongan orang. Intinya cuma copy paste dengan apa yang tidak telah dikatakan oleh orang-orang yang telah mengatakannya. Wah, dengan al-insaf, kalimat dari pembuat nazam walai salifi siwa dan nazami adalah minal infab, adalah bukti sikap adil, yaitu seorang itu seorang manusia itu mengakui jasa orang-orang yang berjasa dan tidak menutup-nutupi jasa orang yang berjasa. Itulah orang yang objektif, orang yang adil adalah orang yang tidak menutup-nutupi jasa orang yang berjasa. Inilah dia katakan bahasanya dia memanfaatkan ilmu orang-orang yang berilmu. Hadza huwa khulasatu muqaddimah, inilah ringkasan untuk muqaddimah yang bahasanya ini terkandung dalam 9 buah bait syair. Insyaallah di akhir kita akan memasuki pokok bahasan, yaitu faedah demi faedah.